نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام, telah diriwayatkan oleh الإمام مسلم رحمه الله تعالى di dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra, bahwa ada seseorang dia berziarah mengunjungi saudaranya yang tinggal di kampung yang lain. Fa arsadallahu jalla wa ala ala madrajatihi malakan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat untuk mengawasi perjalanannya. Lalu kemudian malaikat ini pun mendatangi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sedang berziarah itu. Lalu kemudian dia bertanya, Aina turidu? Kemanakah engkau hendak pergi? Maka dia menjawab, Uridu akan li fi hadhil qaryah. Aku ingin mendatangi saudaraku yang ada di kampung ini. Lalu malaikat itu bertanya kepadanya, Halaka min ni'matin tarubbuha alaih? Engkau mendatangi saudaramu itu, apakah disebabkan karena kamu ada kebutuhan? Ada kenikmatan tertentu yang kamu harapkan ketika engkau berziarah mendatangi saudaramu itu? Maka hamba Allah Subhanahu wa taala ini menjawab, La illa anni ahbabtuhu fillahi jalla wa ala. Tidak ada sama sekali, melainkan aku mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat itu pun mengatakan kepada hamba Allah Jalla wa'ala tersebut, Fa inni Rasulullah ilaika, wa inna Allah Jalla wa'ala ahabbaka kama ahbabtahu fih. Sesungguhnya aku adalah Rasul Allah yang diutus kepadamu untuk mengabarkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepadamu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah tabaraka wa taala. Semoga pertemuan kita ini dalam daurah kali ini menjadi pertemuan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi hamba-hamba yang dipertemukan Allah subhanahu wa ta'ala di atas tali kecintaan. Saling cinta mencintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yang diutus Allah jalla wa ala ke tengah-tengah umat ini untuk mengembalikan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya yang terang benderang dengan cahaya Islam, dengan cahaya Al-Quranul Karim dan As-Sunnah yang akan mengantarkan mereka kepada ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadhalika awhayna ilayka ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nura nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad ruh yang menghidupkan hati-hati manusia. Itulah Al-Quranul Karim. Yang sebelumnya engkau tidak mengetahui apa itu Al-Kitab dan apa itu iman. Lalu kami menjadikannya sebagai cahaya yang dengannya kami membimbing siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad alaihi salatu wassalam benar-benar membimbing siapa yang dikehendaki Allah subhanahu wa ta'ala menuju jalan yang lurus. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah tugas Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk menebarkan rahmat di kalangan umat ini. Oleh karena itu di antara nama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Nabiyur Rahmah, Nabiyut Taubah, Nabiyul Malhamah. Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah Nabiyur Rahmah, Nabi yang senantiasa menebarkan rahmat di tengah-tengah umat ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dan beliau Nabi At-Taubah. Beliau juga adalah seorang Nabi At-Taubah. Sebahagian para ulama menjelaskan bahwa beliau disebut dengan Nabi At-Taubah disebabkan karena beliau adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam yang senantiasa bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Yang senantiasa beristighfar kepada Allah Jalla wa'ala. Ya ayuhan nas, tubu ila Allahi wastaghfiruh. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah. Beristighfarlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya aku bertaubat dalam sehari 100 kali. Dalam riwayat yang lain, afdar min 70 marrah. Lebih dari 70 kali. Sebagian para ulama menjelaskan bahwa beliau disebut Nabiyut Taubah sebab beliau dengan diutusnya beliau alaihi salatu wassalam maka Allah jalla wa ala membuka pintu taubat selebar-lebarnya bagi mereka yang hendak bertaubat. Dengan taubatan nasuha. Dengan menyesali perbuatannya. Dan bertekad untuk tidak lagi mengulangi perbuatan itu. Setelah sebelumnya. Sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Dari umat-umat terdahulu. Jika di antara mereka ada yang melakukan perbuatan dosa. Maka kafarahnya adalah dengan membunuh diri-diri mereka. Namun setelah diutusnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang menebarkan rahmat di tengah-tengah umat ini. Allah Jalla wa'ala membuka pintu taubat bagi siapa saja yang hendak bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'an. Wahai hamba-hambaku, mereka-mereka yang telah melampaui batas atas diri-diri mereka, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala mengampuni seluruh dosa bagi mereka yang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau adalah Nabiul Malhamah. Al-Malhamah, Al-Harb. Nabiul Jihad. Dengan diutusnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau sangat bersemangat untuk berjihad dan memberi semangat kepada kaum muslimin untuk berjihad dengan tujuan untuk meninggikan dan memuliakan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh tauladan yang terbaik bagi umat ini, bagi siapa yang mengharapkan pertemuannya dengan Allah dalam keadaan Allah Jalla wa'ala ridha kepadanya, dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepadanya, maka hendaknya dia menjadikan Rasulullah alaihi salatu wassalam sebagai uswah dalam kehidupannya. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawm al-akhirah wa dhakara Allah kathira. Sungguh untuk kalian, wahai umat ini, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan uswatun hasanah, suri tauladan yang terbaik bagi mereka yang berharap bertemu Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir, dan senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan zikir yang banyak. Oleh karena itu, Allah tabaraka wa ta'ala mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ke tengah-tengah umat ini untuk mengajak mereka kembali kepada kemuliaan, kembali kepada makarimul akhlaq, kemuliaan akhlak. Dan tidak ada satupun yang paling mulia akhlaknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemuliaan akhlak yang dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wassalam disaksikan oleh Allah Jalla wa ala di dalam firman-Nya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar berada di atas akhlak yang sangat mulia sekali, akhlak yang sangat agung sekali. Lihatlah persaksian dari Allah kepada hambanya, kepada khalilnya, kepada khatamul anbiya'i wal mursalin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, beliau senantiasa memberi contoh yang terbaik di tengah-tengah umat ini, agar kemudian umat ini tatkala mereka mencontoh Nabi mereka, mencontoh Rasul mereka, maka mereka semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberi contoh yang terbaik dengan ucapan-ucapan dan sabda-sabda beliau. Demikian pula dengan perbuatan dan akhlak yang beliau tampakkan di hadapan umat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lah di mana beliau mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadith Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, innama bu'ithu li utammima salihal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus dalam rangka untuk menyempurnakan salih al-akhlaq. Al-akhlaqul karimah. Akhlak yang mulia. Setelah sebelumnya, sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlaqul karimah itu terbagi-bagi pada seorang nabi dan pada nabi yang lain, masing-masing mereka memiliki akhlak dan keutamaan tersendiri. Terpisah antara sebagian nabi dengan nabi yang lain. Namun setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh kebaikan akhlak, seluruh kemuliaan akhlak yang ada pada umat-umat terdahulu telah terkumpul pada Nabiullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau diutus dalam rangka untuk menyempurnakan al-akhlaqul karimah, salih al-akhlaq, makarim al-akhlaq. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin memiliki akhlak yang mulia, maka jadikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai panutan. Beliaulah yang senantiasa mengajarkan akhlakul karimah ke tengah-tengah umat ini. Sebagian mereka ada yang memuji selain Rasulullah alaihi salatu wassalam, memuji orang-orang kafir, memuji orang-orang yang tidak memiliki keimanan bahwa si fulan memiliki akhlak yang baik, si fulan dermawan, si fulan begini dan begitu. Mereka memujinya. Mereka tidak mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bagi siapa yang mempelajari kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam, sejarah Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka dia akan melihat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mengajarkan makarimul akhlak ke tengah-tengah umat ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika ada seorang datang kepada Aisyah radhiyallahu anha dan dia bertanya tentang akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka Nabi sallallahu alaihi, maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kana khuluquhul Qur'an, adalah akhlak Rasulullah alaihi salatu wassalam itu adalah Al-Qur'anul Karim. Beliaulah yang menjabarkan Al-Qur'an, beliaulah yang mempraktikkan Al-Qur'anul Karim. Tidaklah terdapat satu perintah di dalam Al-Qur'anul Karim melainkan beliaulah yang berada di baris terdepan dalam mengamalkannya. Dan tidaklah ada larangan yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala melainkan beliau adalah orang yang paling jauh dari apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sangat menganjurkan kepada umat ini agar hendaknya mereka meniru Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam memiliki salihul akhlaq. Al-akhlaqul karimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya kemuliaan akhlak ini telah banyak hilang di tengah-tengah umat ini. Bahkan tidak sedikit dari kaum muslimin, mereka telah meninggalkan petunjuk dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dalam hal makarimul akhlak. Kita mendapati seseorang, dia mengaku sebagai seorang muslim, tapi akhlaknya seperti akhlak orang-orang kafir. Tidak nampak darinya bahwa dia memiliki kemuliaan akhlak. Mereka tidak baik dalam hubungan mereka kepada Allah Jalla wa'ala, dan buruk pula hubungan mereka di antara sama manusia. Ini bukan dari bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Lihatlah Nabi alaihi salatu wassalam, beliau sangat menganjurkan kepada umat ini agar kemudian mereka mengamalkan Islam dari seluruh sisinya. Dari perkara tauhid, demikian pula manhaj, demikian pula perkara akidah, muamalah, dan jangan dilupakan permasalahan akhlak. Al-akhlaqul karimah, yang dengannya Rasulullah alaihi salatu wasalam diutus. Sebab yang menunjukkan kesempurnaan iman seorang mukmin dilihat dari akhlaknya. Lihatlah apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kaum mukminin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyaruhum khiyaruhum linisa'ihim. Dan orang pilihan dari mereka, orang yang terbaik dari mereka adalah yang paling baik dengan keluarga-keluarga mereka. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari hadis Abu Darda radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in yudha'u fil mizan athqal min husnil khuluq." Tidak ada satu pun yang diletakkan dalam timbangan amal pada yaumul qiyamah yang paling berat dari husnul khuluq, dari kebaikan akhlak seseorang. Lihatlah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kebaikan akhlak yang dimiliki oleh seorang akan semakin mengangkat derajatnya, semakin memuliakan kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin memperberat timbangannya, timbangan amal salih. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. Barang siapa yang berat timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangan amal salehnya, وَالْإِيَاذُ بِاللَّهِ, maka mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Disebabkan karena mereka telah berbuat zalim dengan ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala. Lihatlah Nabi alaihi salatu wassalam, akhlak Rasulullah alaihi salatu wassalam, demikian banyak dari kalangan para sahabat yang telah menukil, yang telah meriwayatkan tentang kemuliaan akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Al-Bara bin Azib, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu an, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ahsanan nasi wajha wa ahsanahum khuluqa. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ahsanan nasi wajha wa ahsanahum khuluqa. Adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau memiliki wajah yang paling baik, yang paling tampan, dan memiliki akhlak yang paling bagus. Subhanallah, kemuliaan. Al-akhlaqul karimah, salahul zahir yadullu ala salahil batin. Ma'asyir al-ikhwa rahimakumullah, inilah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka barang siapa yang mengaku cinta kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka hendaknya dia berusaha untuk meniru Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam setiap aspek kehidupannya. Bagaimana dia dalam beribadah kepada Allah jalla wa'ala, bagaimana dia dalam bermuamalah dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan anak-anaknya, bagaimana dia dalam bermuamalah dengan tetangganya, bagaimana dia bermuamalah dengan sesama kaum muslimin, bagaimana dia bermuamalah dengan sesama manusia. Rasulullah alaihi salatu wassalam telah mencontohkan hal ini. Bagi siapa yang membaca sekian banyak dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia akan melihat demikian tingginya kemuliaan akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau yang senantiasa menemani Rasulullah alaihi salatu wassalam selama 10 tahun semenjak awal berhijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam dari Makkah. Lalu beliau tinggal di Madinah. Anas bin Malik, Abu Hamzah radhiyallahu taala anhu telah menjadi khadimur Rasul alaihi salatu wassalam. Khadimur Rasul alaihi salatu wassalam melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik di saat beliau hadar, demikian pula ketika beliau sedang melakukan safar. Anas bin Malik senantiasa berusaha untuk menemani Nabi alaihi salatu wassalam. Apa kata Anas bin Malik yang telah menyaksikan secara langsung tentang akhlak yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Beliau tidak melihat ada orang yang paling baik akhlaknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau, khadantun nabiyya alaihi salatu wassalam mundu ashri sinin. Fawallahi ma qala li li syai'in fa'altuhu lima fa'alta kada. Wala qala li li syai'in lam af'alhu alla fa'alta kada. Aku telah melayani, membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Demi Allah, beliau tidak pernah mengatakan kepada apa yang aku lakukan, kenapa kamu melakukan perbuatan itu? Dan beliau tidak pernah mengatakan kepadaku ketika aku tidak melakukan sesuatu, lalu kemudian beliau mengatakan, kenapa engkau tidak melakukan hal ini? Yani Nabi alaihi salatu wassalam tidak pernah membentak, tidak pernah menghardik Anas bin Malik. Tentu ini dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia. Bukan dalam urusan akhirah. Bukan dalam urusan meninggalkan perkara yang diharamkan. Adapun dalam urusan amar ma'ruf dan nahi mungkar, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Dan ini disaksikan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Siapa saja yang pernah bersama Nabi alaihi salatu wassalam, menemani Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka dia mendapatkan barakah dari kebersamaannya bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka ini tentu merupakan hasil, merupakan buah suhbatul Rasul, menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka didoakan oleh Nabi, tidaklah seorang itu berbuat baik kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, melainkan beliau berusaha untuk membalasnya, meskipun balasan tersebut dalam bentuk doa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, suatu ketika ada sebagian orang-orang Ansar, mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasa'aluhu fa'atahum, thumma sa'aluhu fa'atahum, hatta nafida ma'indah. Ada sebagian Ansar, mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta, maka Rasulullah berikan kepada mereka. Rasulullah berinfak kepada mereka. Lalu ada lagi yang meminta, maka Rasulullah berikan kepada mereka. Hatta nafida ma'indah. Sampai habis harta yang dimiliki oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tidaklah ini melainkan menunjukkan karam, menunjukkan jud yang dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wassalam, kedermawanan beliau. Benar apa yang dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadhan. Adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau adalah manusia yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi ketika memasuki bulan Ramadhan. Inilah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan beliau senantiasa mengajarkan kepada umatnya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kalian memandang remeh satu pun perbuatan kebaikan, meskipun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, dengan senyuman. Senyuman itu adalah sedekah ketika engkau senyum kepada saudaramu. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau senantiasa membalas perbuatan kebaikan. Beliaulah yang mengatakan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Abdullah bin Umar. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa illam tukafi'uhu fad'u lahu hatta taru annakum qad kafatumu." Barang siapa yang berbuat baik kepadamu, maka balas perbuatan baiknya itu. Balas dengan sesuatu kalau apabila kamu punya. Kalau kamu tidak mampu membalasnya, maka doakan dia dengan kebaikan. Jazakallahu khaira. Barakallahu fiik. Masya Allah. Doa-doa yang penuh dengan berkah. Doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi doa-doa yang seperti ini jauh lebih bermanfaat daripada ucapan seorang terima kasih. Dari ucapan seorang terims. Dari ucapan seorang thank you. Hah? Atau yang semisalnya. Bahasa Jawanya apa? Matur nuwun. Bahasa Sundanya apa? Ya itulah sudah. Nah. Jazakallahu khairan, lebih baik. Doa. Kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah membalas kebaikannya. Kata Nabi SAW, apabila kamu tidak mampu untuk membalas kebaikannya, maka doakan dia. Sampai kemudian engkau merasa bahwa engkau telah membalasnya dengan doa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau sebutkan dalam kitab Al-Wudu, satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam al-khala, tempat yang telah disiapkan untuk buang hajat. Subhanallah, Ibnu Abbas seorang anak muda yang cerdik dan pandai. Ketika melihat Nabi alaihi salatu wasallam masuk ke dalam al-khala, maka beliau ingin memberikan khidmat pelayanan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dengan cerdiknya beliau, beliau mengambil air wudu, lalu kemudian beliau dekatkan di dekat al-khala tersebut. Sehingga ketika Nabi SAW keluar dari al-khala, maka beliau segera bersuci kembali. Beliau mengetahui bahwa Nabi SAW senang bersuci. Sebab beliaulah yang mengatakan, وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنِ. Dan tidaklah seorang itu senantiasa menjaga, memelihara wudunya, melainkan menunjukkan bahwa dia adalah seorang mukmin. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam keluar mendapati ada air wudu yang telah disediakan, maka dia pun bertanya, siapa yang melakukan ini? Man wada'a hadza? Lalu kemudian dikabarkan bahwa yang meletakkan itu adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk balasan dari kebaikan Ibnu Abbas? Maka beliau mendoakan, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, jadikan dia seorang yang faqih, memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, Allahumma allimhu al-kitab. Ya Allah, ajarkan kepada dia al-kitab. Kitabullah. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Tabarani dan Ad-Diyah Al-Maqdisi, beliau mengatakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, ajarkan kepadanya agama ini. Jadikan dia orang yang faham terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, dan ajarkan kepadanya ta'wil, tafsir Al-Qur'anul Karim. Dan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam mustajab. Doa beliau dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau tumbuh menjadi seorang sahabat yang dijadikan oleh kaum muslimin sebagai rujukan dalam menafsirkan Al-Qur'anul Karim. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, seorang sahabat yang alim termasuk dalam ilmu tafsir, beliau mengakui kelebihan yang dimiliki oleh Ibnu Abbas dan beliau memujinya dengan mengatakan, ni'matur jumanul Qur'an Ibnu Abbas. Sebaik-baik penafsir Al-Qur'anul Karim adalah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Subhanallah. Lihat Rasulullah alaihi salatu wasallam membalas perbuatan kebaikan dari seorang sahabat dengan balasan doa yang doa itu dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Tidaklah ada seorang yang berbuat baik kepada Nabi alaihi salatu wassalam melainkan beliau berusaha untuk membalas kebaikan itu. Bahkan orang-orang kafir ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, orang kafir yang berkhidmat, yang melayani Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau berusaha membalasnya dengan kebaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa suatu ketika disebutkan ada seorang anak muda Yahudi, ahlul kitab, Yahudi, kafir, tapi dia suka melayani, membantu Rasulullah alaihissalatu wassalam. Membantu, melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, khidmat ini memberikan hasil yang luar biasa. Memberikan pengaruh pada kehidupan, pada jiwa seorang anak muda ini. Suatu ketika, anak muda ini pun sakit. Maka Rasulullah alaihissalatu wassalam ingin membalas kebaikan anak muda ini. Maka beliau pun datang menjenguknya. Menjenguk seorang kafir Yahud dari ahlul kitab. Apabila ada kemaslahatannya, maka beliau datang. Ketika beliau mendatangi rumahnya, lalu mendapati anak tersebut berbaring. Dan di sisinya ada ayahnya, Yahudi. Melihat bahwa anak ini sudah dalam kondisi lemah, sekarat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajaknya untuk mengucapkan la ilaha illallah sebelum dia meninggal. Karena itu akan menjadi hujjah untuk menyelamatkan dia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ucapkan la ilaha illallah. Pada awalnya anak ini bingung. Lalu dia memandang ayahnya. Ayahnya Yahudi. Ayahnya ahlul kitab. Apakah dia akan mengucapkan itu? Dan subhanallah, Allah Jalla wa'ala meluluhkan hati orang tua anak ini. Sehingga ayahnya ini mengatakan kepada anaknya, Ati' Abul Qasim, taati apa yang dikatakan oleh Abul Qasim itu. Sehingga sebelum dia meninggal, dia sempat mengucapkan la ilaha illallah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah anak muda tersebut sambil beliau mengatakan, Alhamdulillah alladhi anqadha hadzal walad minan nar. Alhamdulillah yang telah menyelamatkan anak ini dari neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-akhlaqul karimah, al-khuluqul karim yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang mengajarkan untuk berbuat baik kepada sesama tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa di antara kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Dalam riwayat yang lain, fala yu'dhi jarahu, jangan dia menyakiti tetangganya. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang kalian sampai dia mencintai tetangganya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah alaihissalam. Kata Nabi alaihissalam, Ma zala Jibril yusini bil jari hatta wadantu annahu sayuwarrithu. Senantiasa Jibril datang kepadaku, lalu memberi wasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai aku menyangka bahwa kalau saya meninggal, tetangga berhak untuk mendapatkan peninggalan warisan. Sampai seperti itu. Karena demikian seringnya wasiat dari Jibril. Berbuat baik kepada tetangga. Berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai beliau menyangka bahwa tetangga itu termasuk ahli waris. Nabi alaihissalam telah mengingatkan, Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Wallah, tidak beriman. Tidak beriman, tidak beriman. Seorang yang tetangganya itu tidak merasa aman dari keburukan-keburukannya, kejahatan-kejahatannya. Ayyuhal ikhwatul kiram, lihat. Kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. kepada keluarganya. Beliau senantiasa mendidik mereka dengan kebaikan. Beliau mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Pelihara diri-diri kalian. Pelihara keluarga kalian dari api neraka. Para ahli tafsir sebagian mereka menjelaskan dan diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Allimuhum wa adibuhum." Pelihara keluarga kalian dari api neraka, yaitu ajarkan kepada mereka ilmu dan ajarkan kepada mereka adab. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Muawiyah bin Haidah, suatu ketika ada salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaihi?" Apa hak istri salah seorang kami yang harus ditunaikan oleh seorang suami? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan termasuk di antara adab-adab dan hak-hak yang harus ditunaikan oleh seorang suami kepada istrinya. An tut'imaha idza ta'amt wa an tafsuha idza iktasait wa la tadribil wajh wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bait. Subhanallah, akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, berikan makan kepada istrimu apabila kamu makan. Berikan pakaian kepada istrimu apabila engkau berpakaian. Jangan kamu memukul wajahnya. Sebagian istri-istri kasihan, wajahnya bonyok disebabkan karena pukulan suami. Ya, suami merasa enggak punya lawan tinju dalam rumah tangga. Istrinya yang jadikan sebagai sasaran. La haula wala quwata illa billah. Kalau marah, wala tadribil wajah. Kalaupun engkau hendak memukulnya, pukul dengan pukulan mendidik, bukan pukulan emosional. Wadribha darban ghaira mubarrih. Pukullah dia, tapi jangan pukul yang menyebabkan dia cacat. Aneh. Kamu marah kepadanya, kamu memukulnya sampai dia cacat, sampai terluka, sampai membekas. Setelah itu kamu datang. Gak masuk akal. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini bukan perbuatan orang yang berakal. Emosional dalam rumah tangga, dia sebagai pemimpin, dia seharusnya memberikan contoh yang terbaik. Wala tadribil wajah, wala tuqabbih. Jangan kamu menjelekkan istrimu, yakni mengatakan qabbahallahu wajah, semoga Allah menjelekkan wajahmu. Jangan, ya, mestinya didoakan kebaikan, semoga Allah mencantikkan wajahmu. Ya, doakan dengan kebaikan. Doakan semoga Allah memberikan hidayah. Doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik. Apabila istri itu durhaka kepada suami. Wala tahjur illa fil bait. Jangan kamu menghajar, memboikot istrimu kecuali di rumah saja. Kalau di luar rumah tampakkan seperti tidak terjadi apa-apa. Ya. Kalau bertengkar di rumah saja, jangan sampai didengarkan oleh tetangga. Ini ada satu kampung semua tahu. Wartawan-wartawan juga tahu kalau si fulan ini bertengkar dengan istrinya. Subhanallah, ini bukan akhlak Rasulullah dan bukan akhlak yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, keimanan, komitmen dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu akan mengantarkan seorang kepada makarimul akhlak. Akan mengantarkan seorang pada salihul akhlak. Semakin dia berpegang teguh dengan kitab Allah, semakin dia berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu akan semakin memperbaiki akhlaknya. Ya. Tidak benar kalau ada yang mengatakan apa-apa jelek akhlak, yang penting ahlus sunnah. Ya. Enggak apa-apa akhlaknya jelek, yang penting salafi. Subhanallah. Di mana? Seakan-akan peranan akhlak dalam Islam, dalam agama itu terlalu rendah. Yang penting salafi, biar jelek akhlaknya. Subhanallah. Salafi ahlus sunnah harus berada di baris terdepan dalam kebaikan akhlak. Pelajari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seorang bergaul dengan saudara-saudaranya kaum muslimin. Bagaimana seorang bergaul dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan anaknya, dengan tetangganya, dengan tetangga yang kafir, tetangga yang muslim. Bermuamalah sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Namun bukan juga, jangan kita salah faham, kita menyangka bahwa yang namanya kebaikan akhlak tersenyum kepada setiap orang. Ya, tanpa membedakan antara ahlus sunnah dengan seorang da'i kepada bid'ah. Tanpa membedakan seorang yang ami, awam, dengan seorang pentolan dari ahlul bid'ah. Tentu ada kriteria masing-masing. Masing-masing orang ada hukum tersendiri. Maka menempatkan seorang itu pada tempatnya masing-masing, itulah yang dimaksud dengan salihul akhlak. Itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jangan dianggap bahwa yang namanya kebaikan akhlak, seorang enggak pernah marah. Orang melanggar syariat Allah pun dia mesem-mesem aja, senyum. Ini bukan salihul akhlak. Masyaallah ikhwan rahimakumullah. Salihul akhlak adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan berarti beliau tidak pernah marah. Marah ketika dilanggar syariat Allah. Bahkan beliau pernah marah kepada sebagian para sahabatnya, padahal mereka ini adalah para sahabat senior. Beliau marah kepada Mu'az ketika beliau terlalu memanjangkan sholat jamaah. Afattanun anta ya Mu'az? Afattanun anta ya Mu'az? Apakah engkau menjadi juru fitnah wahai Mu'az? Beliau marah kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Dan beliau mengatakan, afika jahiliyah? Apakah pada dirimu terdapat sifat jahiliyah wahai Abu Dzar? Marah kepada sebagian para sahabat. Akan tetapi marah karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah sesuatu yang terpuji. Marah ketika syariat Allah subhanahu wa ta'ala dilecehkan, itu adalah sesuatu yang terpuji. Oleh karena itu disyariatkan jihad. Disebabkan karena seorang dalam berjihad marah kepada musuh-musuh Allah. Yang mereka merendahkan syariat Allah. Yang mereka memerangi kaum muslimin dari orang-orang kafir harbi. Ini adalah akhlakul karimah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Intinya, seperti yang kita sebutkan tadi bahwa semakin seorang itu berpegang teguh, semakin dia mempelajari sunnah Rasul SAW, akan mengantarkan dia kepada makarimul akhlak. Sebaliknya, semakin seorang itu jauh dari sunnah Nabi SAW, semakin jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah, semakin jauh dari petunjuk Nabi SAW, semakin memperburuk akhlaknya. Mengikuti jalan syaitan akan menyebabkan keburukan akhlak. Oleh karena itu Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'." Wa an taqulu Allah ma la ta'lam. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan syaitan itulah yang senantiasa memerintahkan kalian kepada as-su, kejahatan, keburukan, buruk akhlak, moral yang rendah, dan perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Itu ajakan syaitan. Oleh karena itu, tidaklah seorang itu semakin jauh dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan semakin buruk akhlaknya, semakin rendah moralnya. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Salah satu contoh yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekian banyak contoh di dalam Al-Qur'anul Karim. Sekian banyak contoh di dalam Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan keburukan akhlak, buruknya ucapan orang-orang kafir, buruknya ucapan orang-orang musyrik dan perbuatan-perbuatan mereka kepada hamba-hamba Allah yang saleh, kepada para nabi mereka. Mereka menuduh dengan berbagai macam tuduhan. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaykum adhab yawmin adhim qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Ketika kami mengutus Nuh alaihi salam ke tengah-tengah umatnya, diajak untuk kembali kepada jalan Allah, mentauhidkan Allah, sesungguhnya aku khawatir kalian akan ditimpa azab yang pedih. Apa kata kaumnya? Kami melihat kamu ini Nuh fi dhalalin mubin. Sesat kamu ini sesat. Coba, Nabi dituduh sesat. Apa kata Nuh alaihissalam? Qala ya qaumi laisa bi dhalalah, walakinni rasulun min rabbil alamin. Saya tidak dalam keadaan sesat. Aku ini adalah utusan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi dituduh sesat. Ya. Hud alaihissalam diutus kepada kaumnya, kaum Ad. Diajak untuk mentauhidkan Allah. Diajak untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-mala'u alladhina kafaru min qawmihi inna lanaraka fi safaha wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Diajak untuk berbuat kebaikan. Apa kata mereka? Orang-orang kafir ini. Mereka mengatakan, wahai Hud, kami melihat kamu ini bodoh betul. Safaha. Benar-benar dalam kebodohan. Dan kami menganggap kamu ini dusta dengan ajakan kami. Kata Hud alaihissalam, ya qawmi laysa bi safaha, walakinni rasulun min rabbil alamin, uballighukum risalati rabbi, wa ana lakum nasihun amin. Tidak ada, saya ini tidak bodoh. Saya ini rasul diutus dari Allah subhanahu wa ta'ala. Aku yang menyampaikan kepada kalian risalah dari Rabbku. Dan aku adalah an-nasihul amin. Penasihat yang terpercaya kepada kalian. Tapi tidak dipedulikan oleh kaumnya. Dan begitulah kaum-kaum setelahnya. Nabi Lut alaihissalam ketika mengajak kepada kaumnya, ya, dikatakan pada mereka, atatuna rijala syahwata min dunin nisa, bal antum kaum musrifun. Kalian ini keterlaluan. Kalian kok senangnya kepada sama lelaki? Liwat. Yang wanitanya juga begitu. Sihak. Sungguh kalian ini adalah kaum yang terlalu melampaui batas. Apa kata kaumnya? Qala alladhina kafaru. Qala alladhina istakbaru min qawmi. Akhrijuhum min qaryatikum. Usir aja ini orang. Keluarin orang ini dari kampung kalian. Ya. Akhirnya keluar. Lut alaihissalam bersama dengan kaum mukminin. Fa anjayna wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Maka kami selamatkan Lut alaihissalam dan kaum mukminin bersamanya kecuali istrinya, ikut-ikutan mengikuti langkah orang-orang kafir. Nah, maka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buruk akhlak pada orang-orang kafir. Ucapan-ucapannya kotor. Perbuatan-perbuatannya kotor. Di antara mereka ada yang sampai membunuh para nabi dan rasul. Ma'asyarul ikhwa rahimahumullah. Orang-orang munafik demikian pula. Ya. Maka keburukan akhlak, semakin mereka jauh dari agama Allah, semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk. Hubungannya kepada Allah semakin buruk. Demikian pula memperburuk hubungan mereka di antara sama manusia. Di dalam suratul Ma'un, yang juga disebut dengan suratul Din, yang juga disebut dengan suratul Yatim, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang keburukan. Sebahagian sifat-sifat buruk yang dimiliki oleh mereka ini. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Surah ini diturunkan di Makkah ataukah di Madinah. Sebab ada yang mengatakan surah ini diturunkan di Makkah. Surah ini diturunkan di Makkah, mereka pun berselisih. Kepada siapa diturunkan? Ada yang mengatakan kepada Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Ada yang mengatakan pada Al-Walid bin Al-Mughirah. Ada yang mengatakan surah ini turunkan pada Abu Jahal. Sebagian para ulama, dan itu diriwayatkan dari Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, mengatakan bahwa surah ini madaniyah. Karena menjelaskan tentang orang-orang munafik. Walhasil di dalam surah ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Fadhalika alladhi yadu'ul yatim. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Tidak akan kau melihat orang yang mendustakan hari kebangkitan. Yang mendustakan hari pembalasan. Itulah dia. Apa sifatnya? Fadhalika alladhi yadu'u al-yatim. Orang yang suka menolak haknya anak yatim. Anak yatim dizalimi. Ini perbuatan orang-orang kafir. Perbuatan orang-orang jahil. Menolak anak yatim haknya. Orang-orang jahil dahulu, ya, kalau di antara mereka ada yang meninggal, wanita tidak berhak mendapatkan warisan. Bahkan istri pun jadikan rebutan oleh ahli warisnya. Anak-anak tidak berhak mendapatkan warisan. Yang berhak dapat warisan siapa? Yang pahlawan, yang jagoan. Ya, yang punya keahlian, bisa memanah, bisa perang. Itu yang dapat warisan. Menzalimi anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak pernah menganjurkan orang untuk beri makan pada orang miskin. Akhlak buruk. Nah. Fawailul lil musallin. Sungguh binasa, celaka, azab bagi orang-orang yang mengerjakan sholat. Siapa itu? Alladzinahum an sholatihim sahun. Orang-orang yang sholat mereka itu ketika mereka mengerjakannya lalai. Kata Atha' radhiyallahu an, alhamdulillah alladzi qala an sholatihim wa lam yaqul fi sholatihim. Alhamdulillah ketika Allah mengatakan celaka bagi siapa? An sholatihim. Allah tidak mengatakan fi sholatihim. Kalau fi sholatihim, bahaya kita. Iya kan? Karena tidak satu pun dari kita bisa menjamin terus ketika mengerjakan sholat khusyuk. Ada saja gangguan-gangguan dari syaitan. Kadang-kadang kita sholat gak tahu berapa rokat yang kita kerjakan. Iya kan? Kadang-kadang kita mengerjakan sholat, itu semua aktivitas di luar diingat semua dalam sholat. Nah, sesuatu yang sebelumnya tidak terfikirkan teringat dalam sholat. Was-was dari syaitan. Alhamdulillah Allah tidak menyatakan demikian. Tapi Allah mengatakan an sholatihim. Siapa yang dimaksud an sholatihim? Kata Ibn Abbas, huwa alladhi idza shalla lam yarju laha thawaban wa idza tarakaha lam yakhsha 'alaihi 'iqab. Orang ketika mengerjakan sholat tidak berharap pahala, ketika dia meninggalkannya tidak takut pada siksaan. Siapa ini? Orang-orang munafik. Sholat itu hanya karena riya, alladzina hum yura'un. Karena hanya riya untuk diperlihatkan pada orang lain. Innal ladzina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ini perbuatan orang-orang munafik. Suka mengakhir-akhirkan sholat. Perbuatan orang munafik. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tilka sholatul munafik, tilka sholatul munafik, tilka sholatul munafik. Yajlis yarqubu asy-syams hatta idza kanat baina qarnay syaitan qama fa naqara arba'an la yadhkuru Allah fi illa qalila. Itulah sholatnya orang munafik. Dia duduk menunggu matahari sampai mendekati terbenam. Sehingga ketika matahari berada di antara dua tanduk syaitan. Mendekati waktu terbenam. Barulah dia berdiri. Lalu dia sholat 4 rakaat dengan cepat. Seperti air matuk makanannya. Cepat. Gak ada tumanina. Dia tidak berzikir pada Allah kecuali sedikit. Itu pun hanya untuk diperlihatkan pada orang. Bahwa dia sholat. Munafik. Wa yamna'un al-ma'un. Dan mereka mencegah dari al-ma'un. Sebagian pendapat mengatakan al-ma'un itu zakat. Mereka enggan membayar zakat. Diriwayatkan dari Ibn Mas'ud mengatakan ma yata'awaruhun nasu bainahum. Yang dimaksud dengan al-ma'un itu adalah sesuatu yang biasa kau manusia saling pinjam meminjam. Kapak, cangkul, apalagi gayung, apa yang biasa mereka saling pinjam meminjam. Nah, sebagian juga mengatakan al-ma itu air. Perkakas rumah tangga. Walhasil, Ahmad Syakir rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini dalam Umdatut Tafsir, menjelaskan tentang keburukan akhlak yang dimiliki orang-orang munafik, orang-orang kafir itu. Kata beliau, La ahsanu fi ibadati rabbihim, wa la ahsanu fi mu'amalatil khalq. Mereka tidak baik hubungan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan jelek pula mu'amalah mereka dengan sesama makhluk. Sholat tidak berharap pahala. Ketika bermu'amalah dengan sesama makhluk, mau pinjam piring aja enggak mau. Bakhilnya luar biasa. Bakhil. Pinjam cangkul aja enggak mau. Kikir. Ini ma'asyar akhwa rahimakumullah. Alhasil ma'asyar akhwa rahimakumullah. Begitulah. Tidaklah seorang semakin jauh dari al-Qur'an sunnah. Melainkan akan semakin memperburuk dan semakin merendahkan moral dan akhlaknya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita sekalian. Dan senantiasa membimbing kita kepada ahsanul akhlak, akhlak yang paling baik, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira sampai di sini insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari apa yang kita sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.